Kalau seandainya ajaran yang diyakini oleh Muhammad dan mengikuti itu baik, tidak mungkin lah mereka tahu sementara kita tidak tahu. Artinya, di dalam mereka meyakini keyakinan itu kecuali karena memang walau terbelakang, bukan kebaikan dan bukan kebaikan. Mereka ingin perendahkan bilan, ingin perendahkan mahabbat di dunia, ingin perendahkan amal di dunia. Lau kana khairan man tarabuna ilaih. Kalau seandainya baik, tidak mungkin mereka mendahului. Harusnya, sekarang bukan masalah dahulu dan dului. Yang pertama menjadi bijakan adalah kebenaran. Yang menjadi bijakan adalah daging. Yang menjadi bijakan adalah waktu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ayat ini Ibnu Katsir menegaskan, wa amma Ahlus Sunnah wal Jamaah fayaqulu, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kullu bid'in wa qawlin, setiap ucapan dan perbuatan, lam yasbut 'ani sahabati, yang tidak tetap dari sahabat ridwanullahi 'alaihi, huwa bid'atun, itu semua adalah bid'ah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau seandainya itu baik, pasti mereka mendahului kita. Itu harusnya, jangan juga pun akabri. Ibarat teorinya orang kaya, kalau seandainya itu baik, pasti kita tidak tahu kok begitu jadi. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, لأنه لم يكن مخصصا من خصال الخير. Tidaklah mereka meninggalkan sedikit pun kebaikan, tidak mereka ketahui. Illa waqad ba'athahu ilayhi, kecuali mereka bertugas untuk mengatakan. Hadirin sekalian, sebentar milik musuh-musuh dakwah masih ada lagi. Surat Al-Aqab juga ayat 7, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan tentang kebenaran, apa yang dikatakan orang kafir? قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, ketika kebenaran datang kepada mereka, هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, ini merupakan sihir yang nyata. Dan namanya sekalian, pencetaran nama baik dakwah bukan hanya dialamatkan kepada ajarannya, tapi kepada tokohnya. Karena tersebut tokoh, kalau sudah tercemar, kalau sudah penistaan itu terjadi, maka ajaran yang dibawa oleh tokoh itu sendiri juga akan luntur, tidak dipercaya oleh masyarakat. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh orang Yahudi. Quran itu tulisan Muhammad. Sunnah juga disemarkan. Pembawa sunnah juga disemarkan. Terutama sahabat ridwanullahi alaihim. Apa kata ulama? Semua sahabat setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir kecuali beberapa orang. Lebih sadis lagi, lebih mengenaskan lagi tuduhan yang dialamatkan kepada Abu Hurairah. Mereka dikatakan anak sendiri dari Yusuf untuk merusak Islam. Bahkan di antara mereka ini adalah merusak Islam. Bagaimana jika sekarang kalau masuk Islam 3 tahun, melebihi wajah orang yang masuk Islam sejak awal seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Penyimpangan terus terjadi seperti yang terjadi pada diri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terhormat. Oleh kerana itu sampai saking tuhan itu besar, akhirnya dia mengatakan, ini كان رجل قربه آل محمد قال وقال لنا من شيئين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الرقبة فليجهد نقرانا هذا يعني فموجد لنا رسيا من يمكنك أبدي رسول الله saya adalah orang Rasulullah. Sementara di dunia Rasulullah bukanlah cinta kepada Rasulullah. Rasulullah bukan orang yang memperjuangkan nama besar, nama baik keluarga Rasulullah, bahkan mencemarkan, melecehkan keluarga Rasulullah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Bagaimana kita katakan orang yang mencintai Rasulullah dikatakan Rasulullah? Tidak. Bahkan orang yang sekarang ini mencintai keluarga Rasulullah adalah musuh Rasulullah. Seperti Imam Syafi'i. Pencemaran nama baik-baik juga. Dialamatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau masuk bolak-balik ke penjara? Karena tuduhan orang-orang yang benci terhadap dakwah sunnah. Benci terhadap kebaikan yang diberikan dari tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipecat secara mazmum teraniaya. Ya, akhirnya beliau meninggal dunia di penjara. Antum di rahmi Imam Ahmad Ibnu Hanbal dikena teraniaya, tersebarkan nama baiknya, dilakukan oleh musuh-musuh dakwah, penentang dakwah Salafiyah, penentang dakwah sampai Al-Qadhi Al-Ahna'i dengan minis dan sambil melebarkan tuduhan kepada Imam Ibnu Taimiyah bahwa Imam Ibnu Taimiyah melarang ziarah kubur terhadap kuburan para rasul, para nabi dan para aulia, dan juga melarang ziarah kubur ke muslimin secara umum. Tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Akhirnya sampai beliau menulis buku judulnya Ar-Raddu 'ala al-Aqnani. Beliau juga menulis sekaligus kitab tertulis beristimbara untuk membaca Ar-Raddu 'ala al-Bakri yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya melarang istimbara. Padahal istimbara yang dilarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah yang istimbara di makwan minta bantuan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bukan kita bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya tuduhan dialamatkan kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Seorang musyaddid Al-Fadl Hijri, seorang musyaddid yang telah mengibarkan bendera tauhid, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah dimatikan oleh Ahlul Bidah, menghidupkan kembali Islam yang telah tersebar berbagai macam ajaran kotor, tradisi dan budaya yang telah terpadu dengan ajaran Islam, ditegaskan kembali, hidupkan kembali ajaran Islam yang murni. Apa tujuan yang diamalkan oleh Allah Taala? Wahabiyah, dakwah radikal, dakwah yang membawa nuansa kekerasan, dakwah yang membawa nuansa serba ekstrim. Bahkan kalau kita baca literatur yang ditulis oleh orang-orang barat, orientalis itu, bahkan di antara kaum muslimin yang memiliki titel kiai, yang memiliki titel ustaz, bahkan di antara sebagian mereka doktor masih juga memandang ini dan juga tidak mau tahu siapa itu Muhammad bin Abdullah. Mereka selalu memberikan satu image buruk, satu negatif persepsi terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kita lihat beberapa literatur enciklopedia disusun oleh orientalisme dan juga mungkin intelektual muslim masih memandang Wahhab merupakan aliran Islam yang memancar eksistensi Islam, yang merusak Islam dan merusak nama baik Islam, bahkan dakwah serta mengedepankan radikalisme, kekerasan, dan ini banyak kita temukan di beberapa hadirin sekalian. Kalau kita melihat beberapa keadaan dari zaman ke zaman seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditutup tukang sihir, ditutup majnun oleh musuh-musuh dakwahnya. Generasi berikutnya ada Imam Syafi'i, bukan sama. Ada Imam Ahmad, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai akhirnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai di Indonesia, di Indonesia, dakwah yang tersebut yang kondi ini masih juga menjadi target sasaran untuk ditumpangkan tanda baiknya. Sehingga para ulama sepanjang zaman mencoba untuk menulis buku Al-Ruyu pada terhadap berbagai macam pencemaran nama baik, penistaan, dan juga berbagai macam agitasi-agitasi provokasi untuk mengajak ulama memuji dakwah ini. Dibulislah buku, mencairkan, menjelaskan, dan juga menguraikan secara panjang lebar dan memberikan satu penjelasan yang api tentang dakwah yang mulia ini. Dan saya mencoba untuk ikut nimbrung, untuk memberikan status ayat warisan yang banyak ini, yang telah ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang dakwah Salafi. Oleh karena itu, yuriduna syukur Allah. Mereka menginginkan untuk memandangkan cahaya Allah di afwahihi dengan mulut-mulut mereka, dengan teori mereka, dengan pendapat mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah matanya akan terus menyempurnakan cahayanya. Lalu Islam, lalu sunnah, walau dari hasil kasihun, walau berpura-pura kafir tidak menyukainya. Hadirin sekalian, saya ingin menjelaskan kepada yang hadir pada kesempatan ini. Dakwah yang mulia ini selamanya akan menjadi target musuh-musuh dakwah sunnah. Dakwah yang mulia ini akan selamanya mendapatkan fitnah. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa suatu ketika dakwah ini aman dari fitnah, dakwah ini aman dari serangan, dakwah ini aman dari musuh. Tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدمهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Akan selalu, akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang tegar, yang konsisten di atas kebenaran, tidak membahayakan kesaksian tentang. Berarti ini ada yang mencela, ada yang mati, ada yang mencela, dan mereka sama sekali tidak akan berpikir, tidak mundur dari langkah dakwah sampai datang perkara Allah yaitu al-qiyamah atau hatta takuna sa'a sampai ketika hari kiamat atau hatta ya'ti amrullah atau datang perkara Allah yaitu nasrullah. Karena pada akhirnya kita nasrullah yang disuruh dan kemenangan itu tidak harus meraih khilafah. Kemenangan itu bisa bentuknya khilafah, tapi kemenangan itu bisa bentuknya juga dari istiqamah. Kemenangan juga bisa nanti di atas al-Islam. Kemenangan kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sunnah. Itulah kemenangan yang hakiki. Mungkin dalam perjalanan dakwah, sunnah dan pelaku sunnah, ahli sunnah tidak mendapatkan apa itu namanya khilafah sampai meninggal dunia. Seperti di antara kita, ada di antara mereka yang memperjuangkan dakwah sunnah sampai meninggal dunia, tidak merasakan tidak mendapat apa itu khilafah. Tapi apakah sekarang dakwahnya itu khilafah? Apakah dakwahnya tidak ditolong oleh Allah? Apakah dakwahnya tidak dimenangkan oleh Allah? Tidak. Bahkan dakwahnya dimenangkan oleh Allah dengan istiqamah dia. Dengan mati di atas sunnah, dengan mati di atas al-haq, itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Negara juga dicoba untuk membuka buku pembahasan yang pertama tentang mengenai istilah kalau itu. Jadi kita lihat kenapa kita menjelaskan di sini tentang salaf dan salaf itu. Karena ada banyak buku berbeda yang mencoba untuk mencemarkan nama baik salaf ini salaf. Memisahkan antara salaf dengan salaf di zaman sekarang. Bahkan di antara mereka ada dengan kuliah yang mengatakan salaf beda dengan salafi. Artinya, kita putus, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan generasi awal. Dan nanti di sini kita akan tulis beberapa syubhat yang mereka turunkan di dalam buku tersebut, yaitu salaf beda dengan salafi di halaman 26-27. 28, 26, 27, 28. Tadi kita lihat, salaf menurut makna bahasa. Ibnu Imam Ibnu Mansur dalam kitabnya Lisanul Arab menegaskan bahwa secara bahasa salaf memiliki dua makna. Yang pertama, segala sesuatu yang dipersembahkan seorang hamba baik berupa amal soleh atau anak soleh. Sehingga di dalam doa jenazah ketika yang masih itu anak kecil doanya Allahumma ja'alhu salafan wa fardan wa zuhran wa syafi'an li walidayhi. Maksudnya salafan di dunia adalah sifat baik untuk orang tuanya. Yang kedua, salam juga digunakan untuk penyebutan orang yang mendahului kita dari nenek kita atau kerabat yang mendahului kita, baik dari sisi umur atau keutamaan. Ini salam menurut arti bahasa. Dan Rasulullah SAW telah menggunakan kalimat salam berantaranya di dalam hadis Rasulullah SAW, "Fa'innahu ni'mat salafun 'alayya." Sebaik-baik salaf aku buatmu, wahai Fatimah. Ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Fatimah. Ni'mat salafu wa innahu ni'mat salafu ana lagi. Sebaik-baik salaf buatmu adalah saya, wahai Fatimah. Dengan demikian, secara umum, kalimat salaf salafi merupakan suatu istilah yang sah. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan perwaktu terdahulu secara bahasa. Adapun secara istilah, salam digunakan untuk mengungkapkan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan mereka yang mengikuti sahabat tabi'in secara baik, secara istiqomah, baik secara zaman maupun manhaj. Oleh karena itu, siapa saja yang mengikuti mereka dengan istiqamah dalam beragama hingga hari kiamat, mereka disebut dengan salafi. Sekarang salaf menurut istilah syar'i. Tadi misalnya, setelah kita mengetahui salaf menurut arti bahasa, orang yang mendahului kita, baik dari moyang kita, kerabat, baik dari sisi umur dan keutamaan. Ini bahasa. Ada istilah salam soleh adalah generasi pertama yang matang keilmuannya karena mengikuti petunjuk Nabi dan memelihara sunnah, dan mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan agamanya. Makanya di dalam pembahasan syarat aqidah besar ini, Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin ditanya. Aku bisa lihat halaman 25. Apakah ada atau kapan sih ada salafiyah pada zaman sekarang? Beliau menjawab, ya, kami katakan bahwa salafiyah secara akidah masih ada, meskipun secara bahasa sudah tidak ada, karena generasi salaf secara zaman sudah berlalu. Namun salafiyah secara akidah dan pengamalan dalam realitas kehidupan masih ada. Dari sini, pembaca beberapa orang hanyalah suatu generasi teratur faktor tertentu. Ada perbincangan sudah tidak ada. Dari sini menunjukkan kesesatan kesalahan orang yang mengatakan kalau buruh hanya boleh dalam waktu tertentu. Ada perbincangan tidak ada. Bahkan zaman sekarang ada dari sisi aqidah pemahaman pemahaman. Dengan demikian, tarbiyah yang merupakan suatu manhaj untuk memahami, menerapkan hikmah yang berpegangan pada pemahaman dan pengamalan sahabat sebagai generasi yang paling bersih. Maka dakwah tarbiyah adalah dakwah yang berpijak pada manhaj tersebut, yaitu dakwah yang mengembalikan kepada manhaj Rasulullah, manhaj sahabat, manhaj tabi'i, dan manhaj para ulama a'immah sunnah. Syekh Fauzan menegaskan bahwa tarbiyah merupakan perubahan nasyiah. Juga ahli sunnah wal jamaah bukan sufiyah. Bahkan mereka merupakan jamaah yang berada di atas sunnah dan agama. Berdasarkan kata Rasulullah SAW akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah tidak akan bisa pada bayangkan orang yang merusakannya. Juga orang yang menyisi mereka hingga perintah Allah datang dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi kesimpulannya, aku perhatikan halaman 26. Salafiyah adalah aku salafi, kalau orangnya salafiyah adalah dakwahnya adalah arus pemikiran yang mengedepankan nasihat syar'i di atas berbagai macam alternatif pemikiran, baik secara individu maupun sistematik. Yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan dan pemahaman menolak berbagai macam manhaj yang diisi petunjuk tersebut baik yang terkait dengan masalah aqidah, ibadah dan penerapan syariat. Inilah kesimpulan sebiji-biji salaf dan salafi serta salafiyah. Dengan demikian kita ingin simpulkan, salaf adalah generasi bangsa kita. Salafi orang yang menyebabkan kepada generasi tersebut. Salafiyah adalah dakwah yang mengedepankan nasihat syar'i di atas berbagai macam alternatif pemimpinan, sosialis, liberalis, mungkin juga kejawen sebatinya, harokah, hizbiyah, semuanya. Seluruh alternatif pemikiran manapun yang tidak menjelaskan tentang syar'i, maka itu menjadi suatu yang ditetap oleh dakwah salafi. Baik dari metode manhaj terdekat juga maupun tersebut yang sebenarnya terhadap terhadap petunjuk Rasulullah. Dalam masalah tiga, dakwah salafi yang memegang terhadap petunjuk Rasulullah dan Muhammad. Dalam masalah ibadah, dakwah salafi yang selalu berpegang terhadap petunjuk Rasulullah dan sahabat. Di dalam masalah sosial, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, bahkan dalam masalah bernegara, dalam masalah taktik, penerapan hukum, seluruhnya berpegang pada petunjuk Rasulullah dan sahabat di luar dunia. Tidak ada satu pun yang keluar. Dan sekarang benarkah sudah salafi itu bisa? Dan sebagai orang yang sudah untuk mendistorsi, menjauhkan umat dari dakwah yang mulia dengan cara menyebarkan isu bahwa salafi itu adalah sebutan fitnah. Salafi itu mengajak orang berhubungan, bahkan memberi perintah memiliki agama sendiri, kecenderungan sendiri, keinginan sendiri, pemahaman sendiri, sehingga dianggap dakwah sebenarnya eksklusif dan tidak mau campur dengan kaum muslimin secara umum. Ini merupakan satu pandangan yang keliru. Lebih hati dan lebih lagi, satu sunnah yang diusung oleh penulis kitab beda hal dengan salafi. Dan yang saya dudukkan di sini adalah teks terjemah Indonesia, karena saya ambil dari bahasa Indonesia, karena yang terlibat di kalangan kita di dalam kurun awal. Sehingga mereka ada yang antipati belajar dakwah salafiyah ini, sehingga saya angkat teks bahasa Indonesia. atau mungkin bisa belajar sendiri bagaimana tuduhan-tuduhan yang tidak terdata sampai ada beberapa poin, ya, sampai N, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15 poin mungkin. Di antara mereka mengatakan cara tarbiyah mereka mengandung sifat frontal, gampang mengkritik, berani dalam mencela dan membina harga diri kaum muslimin pada umumnya. Harga diri kaum muslimin yang mana? Kalau kaum muslimin yang berpijak pada kebenaran, kaum muslimin yang sekarang ini berada di atas sunnah, mana yang tidak sempat ketika dinaikkan diri? Tapi kalau sekarang ini orang-orang yang mengikuti syubhat, bahkan kaum muslimin yang tercemar dengan kebenaran, para ulama sudah zaman dulu sampai sekarang mengatakan tidak ada kehormatan bagi hadis-hadis dalam agama. Bahkan kita dianjurkan untuk memunculkan, dianjurkan untuk menjauhinya, dianjurkan untuk tidak mendengarkan ucapan mereka, dianjurkan untuk tidak menghakimi ta'lim mereka. Kenapa di dunia asyubhatu khathatun? Karena sebab itu sangat menyadar. Wa qulubu dha'ifatun. Coba bayangkan, ikhwan, bagaimana seorang ulama pernah mendatangi anaknya, wahai anakku, kalau seandainya kamu sekarang ini, kamu sekarang saya larang berzina, minum khamr dan berbagai macam dosa. Tapi kalau seandainya kamu ketemu Allah dengan membawa dosa zina, minum khamr dan yang lainnya, itu lebih aku sukai daripada kamu ketemu Allah Subhanahu wa Taala tercemar terpengaruh dengan kepemimpinan apa lebih baik. Kalau seorang mu'tadi, mu'tadilah yang membawa pemikiran aneh dan jenis. Itu suka mereka. Kalau yang kita yang dimaksud mencemarkan nama baik kaum muslimin, kaum muslimin yang kan. Tapi yang mereka perlu dan suka senang berseteru, berdebat dengan etik, dengan etika yang tidak masuk dan tidak sportif. Tuduhan-tuduhan yang mereka alamat dari ini sama sekali tidak ada di dalam kita dijaga dalam tahun Allah. Dan itu bisa baca selanjutnya. Sehingga dari kalian kita ingin tegaskan, menisbatkan diri kepada tahun Allah merupakan penisbatan ikhbar. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syuhul Islam Ibn Taimiyah, dan bukanlah suatu air menampakkan masyarakat salah dan menisbatkan diri kepadanya. Bahkan wajib menerima dan membenarkannya berdasarkan kesepakatan karena mazhab salaf adalah mazhab yang hak. Sehingga Imam Al-Zahabi ketika mengomentari Imam Ad-Daruqutni, tidak ada sesuatu yang aku benci memiliki ilmu kanan. Lalu dia berkata, dia yaitu Imam Ad-Daruqutni tidak pernah, tidak termasuk orang yang mendalami ilmu kalam dan menyelaminya. Tetapi sebaliknya beliau adalah salafi. Syahidkan berkata, jika dia jujur dengan sebutan asali atau salafi, maka tidak mengapa. Berarti ia berada di atas manhaj salaf. Mereka berkata, bulan salafi atau bulan asali, demikian itu merupakan keharusan karena sebutan tazkiyah yang wajib. Jadi, salafi dan salafiyah adalah mereka yang menentukan salaf abad. Tapi, yang sangat antusias dalam mengikuti sunnah, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, salafiyah merupakan kelompok yang berada di atas manhaj salaf. Manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya, bukan dunia baru yang menyebar pada zaman sekarang. Bahkan salafiyah adalah jamaah yang kudu sejak zaman Rasulullah yang bergerak secara empatat membawa kebenaran hingga hari kiamat. Syekh Badr bin Abdullah Abu Zaid berkata, mereka yang tegar yang masuk salafi adalah salafiyun adalah mereka yang sebelum di atas manhaj Rasulullah dan menisbatkan hal itu kepada generasi pertama yang terbaik bisa disebut salafi atau salafiyun. Jika masing-masing boleh menggunakan sebutan salafi dan lafaz salaf bukan sinonim dari lafaz khalif, begitu juga lafaz khalaf bukan berarti mutakhir, bahkan lafaz khalaf dengan difathah pula yang memiliki makna dhahir atau dhuhur dan makna baik, tetapi tidak disebut tidak memiliki kecuali makna jelek saja. Dengan demikian, lafaz salafi adalah perkataan untuk generasi yang mengikuti salaf saleh dalam beragama dengan alasan bahwa lafaz salafi ketika disebutkan secara mutlak tertuju untuk sebutan bagi siapa saja yang memiliki cara beragama para sahabat dan tabi'in, meskipun untuk generasi yang hidup pada zaman sekarang. Oleh karena itu, salafi sebutan seperti sunni berbahagia dia khalifah mansurah ila adibillah. Sekarang kalau kita ditanya, siapa panutan salafi? Tidak lain adalah sahabat. Yang panutan dalam beragama kalau kita ditanya tentang panutan salafi dalam beragama, jawabannya adalah sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in serta imam sunnah seperti Sufyan ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, ada juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, dan juga generasi setelahnya. Ada Muhammad Ibn Abdul Wahab, ada Imam Ash-Shawqani, ada Waliullah Al-Kazawi, ada Sidney Al-Fasqor, berakhir lagi ada Syed Al-Sulim Al-Albani, ada Syed Abdullah Al-Syed Abdul Aziz Bibbar, ada Syed Muhammad Ibn Salah Al-Saymi, ada Syed Salah Fawzat dan seterusnya. Inilah panutan beragama Salafi. Yang paling ujung, yang paling tinggi adalah sahabat dan tabi'in. Mereka lah yang diberikan jaminan oleh Allah lewat Sultan Nasirnya. Khairul nasi qarni, summa alladhina yarunahum, summa alladhina yarunahum, summa yajibu akhrahum, tasbutu syahadatu ahadihim yaminahu, wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian akan muncul kelompok baru kesaksian yang mendahului sumpahnya supaya kemudian mendahului kesaksiannya. Artinya sudah tidak ikut lagi, tidak ada yang terjadi dijadikan panutan. Tapi kalau untuk berarti awal sahabat tabi'in, itulah panutan, itulah mereka yang telah dijadikan kebaikan agamanya, kebaikan pemahamannya, kebaikan pengamalan Islamnya, dan juga kebaikan di dalam masalah kondisi keadaan buruk zaman tersebut. Makanya ada juga Islam yang dibawa oleh Salafus Saleh, kemudian diteruskan oleh Salafi, Salafiyun selalu bersambung. Seperti yang dikatakan Ibrahim di Muhammad Al-Jabri di dalam halaman 34. Saya tidak pernah melihat orang yang sholatnya lebih bagus ketimbang Imam Syafi'i. Karena ia mengambil tata cara sholat dari Muslim ke Khalid. Sementara Muslim mengambil dari Ibnu Jurayz. Bukan Ibnu Jurayz mengambil dari apa Ibnu Abi Rabah. Apa Ibnu Abi Rabah mengambil dari Abdullah Ibnu Jurayz. Abdullah Ibnu Jurayz mengambil dari Abu Bakar. Abu Bakar mengambil dari Rasulullah SAW. Sanad agamanya bersambung. Sanad agamanya runut. Inilah cara beragama yang disebutkan Salafi dan Salafi. Mereka langsung mengambil dari Imam Sunnah. Imam Sunnah mengambil dari tabi'in. Tabi'in mengambil dari tabi'in. Tabi'in mengambil dari sahabat. Sahabat mengambil dari Rasulullah. Rasulullah mengambil dari Jibril. Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada sanad yang paling murni, paling bersih, paling segar, kecuali sanad agama yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah, yang dianggap oleh ahli salafus saleh, yang dianggap oleh salafiyun. Sehingga agama mereka sangat bersih, tidak tercemar oleh kotoran mereka, kesesatan, dan tercemar dengan tradisi yang diklaim itu bagian dari Islam, jauh dari itu semuanya. Hanya misalnya ada berprinsip salafi dalam agama Jadi ada dua poin, manhaj dakwah salafiyah. Yang kedua adalah akidah dakwah salafiyah. Ya, secara umum saya katakan cepat, manhaj salafiyah tidak mengakui kemaksuman manusia kecuali Rasulullah. Selain Rasulullah, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Keduanya yang berpegang teguh kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah dalam berdalil, alias di dalam beristidlal, di dalam pengambilan dalil selalu berpatokan pada Al-Kitab dan Sunnah. Kemudian di dalam berpegang teguh kitab sunnah itu selalu menggunakan pemahaman sahabat tadi, yaitu pemahaman selaku soleh dalam mengkhidmat interpretasikan mensyarah menafsiri Al-Quran mensyarah sunnah. Tidak cuma dari itu, ijma dia sumber penetapan hukum syariat adalah Al-Quran dan sunnah. Yang kedua harus tunduk kepada kemauan Al-Kitab wa Sunnah. Tidak ada mungkin ada ijma yang menentang di dalam menentang Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dia. Sehingga di dalam sekarang ini Abu Sunnah ijma sepakat dia terkutuk. Lalu sembilan Nabi ala walasi tempat kemuliaan sepakat dia terkutuk. Begitu juga salah bersoleh salah dia tidak pernah menggunakan dia buat dia sendiri. Menabrak nas-nas syar'i, nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga, kalau sebenarnya ada orang yang anti dia, maksudnya kalau sebenarnya dia di dalam salah satu mengatakan tidak ada dia dalam masalah agama, artinya tidak ada dia yang menabrak nas syar'i. Adapun dia yang sekarang ini maksud terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan nas syar'i tidak menabrak. Pakai ibadah lagi, sorry. Ada usaha sih. Inna Allah ya Tuhanku, di hari rumah ada waktu kudu dihantar di majlis ibu dah dina. Selagi perbincangan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memutus pada setiap menghujung surat surat surat yang memperdalui agama. Makna sesi antara lihat pada 30 menurut pemahaman selagi adalah semua gerakan untuk membersihkan agama dari berbagai macam ajaran palsu dan tambahan manusia serta mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran yang murni seperti pada masa dulu. Maka artinya aktualisasi mengikuti ajaran-ajaran yang murni mengajak orang untuk mengetahui hal yang sudah baku yang sudah sekarang ini dengan kopi tidak. Kalau sekarang kita biasa agama yang mencakup seluruh ajaran seluruh kebudayaan manusia tidak ada satu ruang saja hidup dari sisi manapun melainkan telah ada di dalam Islam. Jadi dia hanya itu di sini. Islam merupakan ajaran sempurna dan paripurna. Terus akidah, ya. Di masalah akidah dakwah Salafiyah, wujudnya Allah dalam pandangan Salafi merupakan perkara yang berjalan dengan fitrah. Dan ini bisa dibuktikan melalui dalil-dalil fitrawi, pertemuan logika dikuatkan melalui fenomena alam semesta. Kedua, tauhid dalam pandangan Salafi adalah mengutamakan Allah dalam ibadah, dan tauhid itu dibagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tentang masalah asma wa sifat ini, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya tanpa takrif, penyimpangan, takdir, peniadaan, takdir yang tampil, penyerupaan, dan juga takdir, membayangkan bagaimana hakikat daripada sifat atau hakikat terpenuh itu. Nah, lawan daripada tauhid itu syirik. Syirik itu terbagi menjadi tiga: syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Tentang masalah keimanan, فَلَبُّوا فَرْكِيَنِنَا الْإِمَانُ وَقَوْلُهُ وَعَمَلُ الْيَسِيدُ بِالْضَعَ وَيَكُسُ بِالْمَعْسِيَةِ. Keliman salah ini bahwa takdir yang baik dan buruk sebelum terjadi diketahui Allah, dan ketika terjadi diketahui oleh Allah, dan ketika muncul itu diceritakan oleh Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Beriman terhadap risalah tauhidiyah baik yang terkait dengan risalah syar'iyah berupa Al-Quran atau risalah kauniyah seperti mukjizat, tentu beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik berasal dari Al-Quran atau Sunnah, tentang masa lalu kisah para nabi, tentang yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, bahkan tentang alam jin, alam malaikat, tentang masalah kondisi jin sebelum dikutuk, setelah dikutuk, tentang kisah tadi ada sebelum dia masuk surga, ketika masuk surga, dan setelah diturunkan oleh Allah. Kita yakin semua bagian daripada ilmu baik alladzi yu'minuna bil ghaib, memihak kepada para sahabat dan tidak menurut dengan keluhan partai atau tidak meyakini bahwa sahabat itu masuk. Kita turun partai juga tidak seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Kafir seperti yang dilakukan oleh Syiah yang mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sahabat itu kafir kecuali empat. Kafir yang dilakukan oleh Mu'tazilah, dan juga kita tidak meyakini kemaksuman sahabat. Tapi kita katakan semua sahabat adalah unggul, semua sahabat ribuan oleh Aisyah, Abi, dan mereka dikenal masuk surga. Tapi kita salah di dalam istiak, tapi kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dan mereka telah dicabut oleh Allah surga. Dan jika kita kepada mereka cuma satu, kita menahan dari fitnah yang terjadi di tengah mereka sambil memperbanyak berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tentu manusia di dunia bisa mukmin, bisa munafik, bisa kafir, dan orang tidak bisa dituduh kafir kecuali setelah ditegakkan hujjah. Ada orang mukmin, ada mukmin yang masuk surga tanpa hisab, ada mukmin masuk surga dengan melalui masuk neraka dulu, yaitu melakukan dosa besar. Tetapi mereka yang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka. Soal baik dan buruk suatu perbuatan, menurut pandangan Salafi tidak bisa dinilai oleh akal semata-mata. Kita mengatakan ini baik, ini buruk harus ditetapkan oleh nas syar'i. Salafi berpandangan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini berjalan dengan hukum sebab akibat. Artinya, orang tidur karena sebab rebat, orang dapat duit karena sudah puja, orang sekarang ini mendapatkan pahala karena sudah beramal. Di antara asbab muncul sama Allah sebab untuk mendapatkan pahala adalah kita sholat, kita puasa, kita ta'lim, kita belajar, kita menghafal Al-Quran. Ini keyakinan Salafi. Kedua belas, dalam masalah kepemimpinan, Salafi berpandangan bahwa menegakkan kepemimpinan hukumnya fardu kifayah berdasarkan agama, sementara haram hukumnya keluar atau rumah untuk mengawal pemimpin muslim selagi mereka menegakkan sholat dan tidak berbuat kekufuran yang nyata, melaksanakan haji dan berserah kepada harus juga mandu pemimpin muslim baik mereka sholat atau lain ketika ibadah sudah sekedar pemahami keimanan dan tauhid. Ibadah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keduanya. Yang terakhir dalam kegiatan sosial, gerakan orang berpolitik, berekonomi, interaksi, muamalah bersama manusia dan membentuk peradaban, maka manhaj salaf bertumpu pada kesepakatan akad yang telah dibuat dan syarat yang telah ditulis, tetapi tetap dalam koridor syariat. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, la siyasata illa ma'wafaqa syar'ah, tidak ada siyasat, tidak ada politik kecuali harus sesuai dengan syar'ah. Kalau nas tidak mungkin sesuai artinya, mungkin lewat istiadat, mungkin ada kaitan di dalam orang, tetapi rinci-rincinya diserahkan kepada ahlinya. Makanya tidak semua orang bisa berpolitik. Ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya At-Tauhid Al-Awwalah, pekerjaan politik, tugas politik, tugas siasat merupakan tugas orang-orang besar, orang-orang yang hebat, ahli istiadat, bukan kerja orang-orang awam yang tidak mengerti tentang masalah istiadat, tidak memenuhi syarat-syarat istiadat. Ini tentang masalah salafi, salah, salafi, salafinya, dan siapa mereka, bagaimana jalannya, insya Allah, dengan kita mendapatkan pemahaman bulat tentang masalah salafi soleh siapa, salafi, salafinya, jawa, dan prinsip-prinsipnya, manhajnya, akidahnya, kita bisa dengan mudah memantapkan masalah, dan apa yang mereka tunjukkan, sama sekali, merupakan tuduhan kosong, bahkan hanya sekedar tutup untuk markah sama dari dakwah salafiyah untuk menimbulkan fitnah dan menjauhkan umat dari dakwah mulia. Sekarang salafi pembela sunnah. Ikhwan, sunnah pemerintah kita adalah as-sirah wa tariqah. Adapun menurut arti istilah sirah itu perjalanan hidup, wa tariqah cara beragama. Sunnah menurut arti istilah ulama ahli hadis, segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan dan perbuatan baik dan batin. Ya, segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi disadarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan juga akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkah lakunya, akhlaknya, wataknya, tabiat ini sunnah menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang tidak wajib atau ketetapan agama bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Adapun menurut ulama usul fikih, sunnah itu artinya dalil-dalil yang datang dari al-hadis, maka sunnah dimulai dari banyak hadis. Maksudnya bukan dari Al-Quran. Sementara sunnah menurut pengertian secara umum, menurut pengertian ulama akidah adalah tata cara dan beragama, tata cara dan perjalanan hidup Rasulullah SAW, baik qaulan wa fi'lan wa aqidatan, baik dari sisi ucapan, perbuatan dan akidah. Itu sunnah. Dengan demikian, sunnah menurut pemahaman ulama madzhab akidah atau ibadah dari sisi manhaj akidah lebih umum, lebih luas daripada sunnah yang dipahami oleh ulama ahli hadis, oleh ulama usul fikih dan oleh ulama fikih. Dengan demikian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan sunnah adalah mengikuti juga hidup Rasulullah dan meniru cara beragama beliau dalam tiga perkara: ucapan, perbuatan dan akidah. Anda bisa lihat halaman 50. Ibnu Rajab Al-Hanbali menegaskan sunnah adalah jalan yang ditempuh dalam beragama mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para ulama-ulama sendiri, baik berupa keyakinan, perbuatan dan ucapan. Jadi sunnah bermakna tidak adalah tata cara yang secara khusus diikuti untuk menegakkan urusan agama, baik dalam bentuk menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, yang telah terlaksana pada zaman Nabi Muhammad. Bukan menurut pengertian ulama Nabi tadi, bukan menurut pengertian ulama Oke, atau seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin kebenaran, bahkan sunnah itu lawan dari kebenaran. Makanya sunnah lawan bid'ah, ahli sunnah lawannya ahli bid'ah. Maka dikatakan ahli sunnah karena mengikuti tunduk patuh terhadap ajaran Rasulullah, ketetapan Rasulullah, baik dari sisi aqidah, wa ibadah, wa akhlak semuanya. Lawannya ahli bid'ah karena mereka menentang Rasulullah, baik dari sisi aqidahnya, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi akhlaknya. Dan ahli sunnah dan mereka adalah jamaah karena mereka sepakat untuk tetap pegang di atas al-jamaah, di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sehingga al-jamaah didefinisikan oleh para ulama, al-jamaah adalah al-haqqu wa ansharuhu, kebenaran kepala wabila kebenaran walaupun hanya satu. Makanya Abdullah ibn Umar mengatakan al-jamaah, jamaah yang dimaksud jamaah adalah kebenaran walaupun kamu sendiri. Penyelidikan yang dilakukan oleh orang-orang walaupun jumlahnya miliaran, maka penyelidikan tersebut tidak dihitung sama sekali. Kalau penentangan penyelidikan tersebut ternyata tidak sesuai dengan sunnah ketetapan Rasulullah SAW, aku perhatikan saja. Dan aku di zaman kita sekarang, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat Abu Bakar pernah bersedia perang dengan orang yang tidak banyak, hampir semua sahabat menentang termasuk Umar bin Khattab. Mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi orang membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Apa katanya Abu Bakar? Saya akan perangi orang yang membedakan antara orang dengan syahadat. Akhirnya apa? Umar bin Khattab paham, mengetahui dan hatinya dilapangkan. Ternyata yang pernah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun sendiri, itu di zaman khairunnas, di zaman umat terbaik, di zaman salafus saleh. Yang jadi patokan adalah al-haq benar, bukan jumlah yang banyak. Karena jumlah yang banyak bisa menipu. Jumlah mayoritas bisa membuat orang-orang terlena. Wa in kulli aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau karena saat ini banyak orang yang menghasat, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Ini tentang masalah sunnah. Tentang kesempurnaan Islam bisa dilakukan lagi bahwa Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala sampai akhirnya ditutup dengan haji wadah diakhiri dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asbabtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam al-dina. Setelah itu kita di dalam beragama hanya butuh sami'na wa ata'na, hanya butuh kesungguhan dan kepatuhan serta kepatuhan, tidak lain tidak bukan sami'na wa ata'na. Wa man kana mu'minan wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahu al-khiyaru min amrihi. Tidak terlihat mukmin laki dan mukmin perempuan. Ya, ketika mendengarkan Allah dan Rasul yang memutuskan putusan pilih-pilih dari putusan itu tidak. Bahkan dia harus sami'na wa ata'na. Harus menerima apa adanya. Perintah menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini tentang masalah pentingnya kita menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Wajib mengikuti Sunnah. Kita makna kembali kepada sunnah, insya Allah bisa terbaca.